mikir-mikir kowe saya ora mutu. Ora mikir kekancan teke bibik bojoku. Apa pancen gragas kuwi wis dadi sifatmu. Meler o matamu aku iki wikancamu. Pancen wis ra payu poso ngojo ameh ganggu. Ora ngono carane kur kowe tak keguyu. Neng arep macak apik neng buri kaya kirek. Apa ora mikir nek bojoku setok sepik. Untung wae bojoku ra kadal kaya kowe. Di SSK kabeh setmu kowe ameh piye. Sane mikir ora apa wis ora mandang aku. Apa ameh bijak yo tak tuku cocolanmu. Mainmu alus eh sorry iso tak endus. Kowe kuwi karangan waku berbulu wedus. Atus satu so watus. Atus so atus. Ambumu brangu bolamu terus. Mainmu alus eh sorry iso tak endus. Ora pisan pindho kowe kok terus marai. Aku trimo meneng kowe pinter golek rai. Lah nek ngene terus kowe kudu tak tegasi. Pancen kowe bagus pondok kowe yo ora kurang. Nanging utekmu kuwi nek mikir koyone jarang. Singgo wangun-wangun bang ora ana isine. Coba kowe rene kowe kur kakean letre. Rasa itu konangan kabeh bosokmu. Cukup reti wae kowe wis sudu koncoku. Ana apa-apa aku ora mandang kowe. Ameh tulung-tulung nganti mutar mung tak brekne. Mainmu alus eh sorry iso tak endus. Kowe kuwi karangan waku berbulu wedus. Atus satu so watus. Watus so watus. Ambumu brangu bolamu ngeru. Mainmu alus eh sorry iso tak endus. Sorry, so tak endus kowe kuwi.